Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-120 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai keadaan orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka berambisi dengan hawa nafsunya dan juga bersikeras untuk senantiasa memusuhi kaum muslimin dan berupaya untuk menarik kaum muslimin agar keluar dari agama Islam, padahal telah jelas bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada duanya, agama yang menyelamatkan pemeluknya, agama yang penuh dengan rahmah. Namun mereka sangat benci dengan agama Islam tersebut, sebagaimana penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat yang ke-120 dari surat Al-Baqarah ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda." Walain ittaba'ta ahwaahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Perhatikan pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, dan sungguh orang-orang Yahud dan orang Nasara tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi orang Yahud, orang Nasara, secara globalnya mereka tidak akan ridha dengan agama Islam yang kita anut ini. Mereka berupaya semaksimal mungkin menghancurkan agama Islam, baik melalui media sosial atau melalui teknologi-teknologi yang ada, atau melalui cara-cara yang lain, melalui cara berpakaian, melalui cara gaya di dalam nah berbicara dan semisalnya. Allah musta'an. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sekali lagi, sungguh orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah kepada mereka, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikutinya, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Sebagaimana firman-Nya yang sering kita nukilkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sungguh dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam meniti jejak kehidupan ini. Jangan sembarangan dalam melangkah, jangan sembarangan dalam bertindak. Tentunya semuanya upayakan gerak-gerik kita terawasi dan juga berlandaskan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, orang-orang Yahud enggak ridha. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu agama Islam, itu adalah agama yang sebenarnya, agama yang benar. Wala in tabata ahwaahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm." Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu penjelasan, keyakinan, ilmu mengenai agama Islam yang benar, malaka minallahi min waliy wala nasir. Niscaya tidak ada bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang penolong, tidak pula pelindung. Jadi jangan sampai kita justru berbalik arah, Nah, barakallahu fikum. Namun agama Islam harus kita jaga semaksimal mungkin. Karena agama Islam adalah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kemudian juga firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah ridha kepada kalian dan telah kesempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi agama Islam agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang menganut agama selain agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghairu maqbul, tidak diterima sama sekali. Nam, tidak diterima sama sekali. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mentari selain agama Islam sebagai agama, maka falan yuqbala minhu, maka tidak diterima sedikit pun amalan atau agama yang dianut orang tersebut. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sangat berbahagia orang yang beragama Islam. Sebagaimana hal ini telah datang dalam Sahih Muslim. Naam, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menyatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataah." Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan Allah Subhanahu wa taala beri pada dia rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah taala berikan kepadanya. Syahidnya dalam hadis ini, barakallahu fikum, ikhwani fillah, lafaz qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Naam, oleh karena itu jangan sampai kita mudah tertipu dengan rayuan-rayuan, bujukan-bujukan dari kalangan orang Yahud ataupun orang Nasara, baik itu dengan pemberian harta atau pemberian kekuasaan atau jabatan atau gelar atau yang semisalnya. Jangan tertipu, karena mereka berambisi, berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam tersebut. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka, walan tardha anka ayyuhar rasul al-yahud wala nasara, tidak akan ridha kepadamu wahai rasul, itu wahai Muhammad, orang Yahud tidak pula orang Nasara, illa, kecuali idza tarakta dinaka wattaba'ta dinahum, perhatikan ini, kecuali apabila engkau meninggalkan agamamu dan engkau mengikuti agama mereka, baru ridha. Jadi syaratnya itu, jika orang Yahud dan Nasara ingin ridha kepada kita, kita harus meninggalkan agama kita dan ikut agama mereka. Namun ini belum tentu dan bukan jaminan, karena kalau ridha manusia yang kita cari, barakallahu fikum, itu bagaikan apa, puncak yang tidak bisa diraih. Sebagaimana diungkapkan sebagian para ulama, nam ridhan nas ghayatun la tudrak, ridhan nas ghayatun la tudrak, bahwasanya keridhaan manusia itu adalah sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Betapa banyak dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka keluar dari agamanya demi mendapatkan keridhaan atasannya, namun setelah keluar tetap dihinakan dan tetap di na'am barakallahu fikum, dicaci maki dan dihina sehina-hinanya, padahal sudah keluar dari agamanya. Karena yang dicari apa? Ridha manusia. Seperti misalkan kita harus tunduk dengan atasan kita, atau ada orang yang bekerja, ada atasannya. Atasannya mengatakan, kamu kalau mau kerja, gajinya biar naik, dicukur, dipotong jenggotnya. Akhirnya dia potong, cukur juga jenggotnya. Setelah itu apa? Masih gak ridha lagi. Masih celananya panjangkan, di bawah mata kaki. Nah, dia nurut juga, karena mencari keridhaan manusia. Gak akan puncak yang tidak bisa diraih. Tetap ada terus. Nah, enggak akan puas dengan perbuatan yang sudah dilakukan tadi. Jadi jangan sampai kita sekali-kali mencari keridhaan manusia. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala kuncinya apa kuncinya? Kuncinya adalah beriman dan beramal amalan soleh. Itulah kuncinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amalan saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Apa berikutnya? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Berikutnya syahidnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Naam, Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya iman dan amalan saleh. Naam, jadi jangan sekali-kali kita mencari ridha manusia, belum tentu kita meraihnya. Naam, sudah kita upaya mengikuti tetap keliru dan tetap kurang. Tapi kalau ridha Allah Subhanahu wa taala ditari di mana saja bisa selama dia beriman dan beramal amalan saleh. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah kullahum, katakanlah kepada mereka wahai Rasul, inna dinal Islam huwa dinus sahih, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar, agama yang sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Oleh karena itu berkata Imam Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Ittisam, Imam Malik mengatakan apa? Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Perhatikan di sini, barang siapa yang membikin perkara baru, membikin para bid'ah dalam agama ini dan dia beranggapan bahwasanya bid'ah itu adalah bagus atau baik, sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah, mengkhianati kerasulannya. Naam, kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Yang namanya sempurna, perlu tidak tambahan, tidak perlu, tidak perlu pengurangan. Sempurna sudah sempurna. Kemudian Imam Malik mengatakan, fa ma lam yakun yauma idin dinan, fala yakunu al-yauma dinan. Maka semua perkara yang dulu di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pula nah, sesuatu tersebut bukan bagian dari agama. Jadi jangan sampai kita menambah-nambahi dalam perkara naam agama ini. Barakallahu fikum. Ibadah tauqifiyah, ibadah dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bisa kita membuat sendiri. Acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara-acara yang lainnya, halal bin halal dan semisalnya, yang dilakukan ketika setelah Idul Fitri dan semisalnya, itu semuanya acara-acara yang muhdatsah, tidak ada dalilnya. Itu termasuk bentuk penambahan dalam syariat ini. Walaupun mereka menamakan ibadah, karena hukum asal ibadah adalah haram hingga datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal adat istiadat adalah boleh hingga datang dalil yang mengharamkannya. Bedakan ya. Naam, wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu alladhi fi syar'ina madzkuru. Semua perbuatan ketaatan itu dilarang. Naam, kecuali yang datang dalam syariat perintahnya. Misalkan ada orang mau beribadah, salat zuhur 5 rakaat, dilarang enggak? Karena enggak ada dalilnya. Ada orang mau beribadah, aku mau beribadah dengan cara memperingati Maulid Nabi. Nah, dilarang enggak? Dilarang karena tidak ada dalilnya. Paham ya? Nah, kemudian adat istiadat. Adat istiadat atau kebiasaan, itu hukum asalnya boleh-boleh saja, kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Paham ya? Kebiasaan masyarakat setempat ini, kalau setelah orang meninggal dunia itu tahlilan 3 hari, 7 hari. Nah, kita ngikuti adat itu enggak? Ini adat istiadat katanya boleh tadi. Paham ya? Kenapa enggak boleh sini? Karena datang dalil yang mengharamkannya, perkara bid'ah haram. Seperti itu caranya. Jangan ngikuti, wah ini kan adat istiadat pada asalnya boleh. Naam, boleh kalau apa? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau datang dalil yang mengharamkannya tidak boleh. Paham ya? Karena perkara itu perkara bid'ah, sedangkan perkara bid'ah amalannya tertolak. Gitu naam, barakallahu fikum. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi ungkapan Imam Malik bagus sekali tadi ya. Naam, yang membuat perkara baru dalam agama dan dia menganggap ini bagus, ini indah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Allahu musta'an. Kita lihat di sini, wala in tabata ahwa'a haula'i ba'da alladhi ja'aka minal wahyi, ma laka 'indallahi min waliyyin yanfa'uka wala nasirin yansuruka. Dan jika engkau wahai Rasul justru mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu wahyu petunjuk kebenaran, maka tidak ada bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang pelindung yang memberikan manfaat kepadamu, tidak pula penolong yang menolongmu. Karena penolong yang hakiki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada seorang pun yang bisa menolong hamba tersebut. Naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyang surukumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih? Jika Allah Subhanahu wa taala menolongmu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Namun jika Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanmu, na'am, maka siapa lagi yang akan bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum, peringatan kepada Rasulullah, jika engkau wahai Rasul mengikuti hawa nafsu mereka, kebanyakan mayoritas manusia, nah baik dari kalangan Yahud dan Nasara atau yang semisalnya, setelah datang kepadamu wahyu, maka tidak ada bagimu penolong, tidak pula pelindung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita tertipu dengan ungkapan sebagai manusia, nah kita mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat melakukan seperti ini, kebanyakan di kampung ini melakukan seperti ini. Jangan. Kalau kebanyakan itu benar, tidak masalah. Namun yang jadi permasalahan kebanyakan tersebut adalah kesesatan. Dan jika kalau kita ngikuti langkah-langkah jejak-jejak mereka yang sesat, kita juga akan sesat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ultimatum, peringatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal-akal mereka, sehingga kalau kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal-akal mereka, justru kita akan sesat. Oleh karena itu ikuti dalil. Ikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Wa hadzal khitab wa in kana khassan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa muwajjahun ilal ummah 'ammatan, maka pada asalnya ini juga diarahkan, ditujukan kepada seluruh umat secara keumuman. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya orang Yahud dan Nasara itu tidak akan ridho berkalian semuanya hingga kalian mengikuti agama mereka. Paham ya? Lafaznya ini kan khusus untuk Rasulullah, tapi maknanya penerapannya umum untuk semua manusia. Jadi kalau orang Yahud dan Nasara itu melihat orang muslimin, melihat orang beragama Islam itu enggak ridho, pengennya bagaimana kaum muslimin murtad dari Islam tersebut, kembali dan mengikuti agama mereka. Itu. Nah, oleh karena itu ancamannya juga umum, ancamannya. Jika kamu mengikuti agama mereka, setelah datang kepada petunjuk dan hidayah serta kebenaran, maka kamu tidak akan memiliki seorang penolong, tidak pula pelindung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Insyaallah taala yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-121, kita akhirkan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillah Subhanahu wa taala. Nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.